Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa billah wa ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pendengar RRI rahimakumullah, dengan rasa syukur yang dalam kepada Allah, marilah sama-sama kita tundukkan hati, satukan fikiran untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut masa-masa silaturahmi pada bulan Syawal ini. Berbagai kegiatan untuk menambah, menumbuh kembangkan nilai-nilai kebaikan di antara kita. Kajian kita pada surah Al-A'raf ayat ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, maka mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang yang zalim. Ashabul A'raf, mereka yang berada di tempat yang memungkinkan mereka melihat orang-orang yang sedang disiksa dalam neraka, dan juga mereka bisa juga melihat orang-orang yang mendapatkan nikmat surga. Pada ayat ini Allah mengatakan, bila mereka dialihkan pandangannya menuju ashabun nar, ya, mereka sangat-sangat takut terhadap kondisi apa yang menimpa saudara-saudara mereka. Ya. Apa yang mereka katakan? Rabbana la taja'alna ma'al qawmul zalimin. Ya Tuhan kami, jangan engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Ya. Intinya penduduk A'raf berdoa, ya Tuhan, jauhkan kami dari penghuni neraka. Ya. Karena mereka telah melihat azab. Azab yang sangat pedih, yang mereka sangat-sangat ketakutan. Nah, maka pada diri kita harus tertanam, yaitu benci kepada kezaliman, benci kepada orang-orang yang berbuat zalim, sehingga kita memungkinkan kita untuk kokoh menegakkan keadilan, perbaikan, dan kebaikan. Untuk itu adalah sebuah tugas bagi manusia mukmin yang berat. Bagaimana mereka dapat memainkan peran penting agar kezaliman dan orang-orang yang zalim enyah dari permukaan bumi ini, keadilan dengan sistem yang baik, dan orang-orang yang adil dapat memimpin dan dapat memberikan berbagai kebaikan bersama kita. Jadi saya melihat inilah Ustaz, ya, ada yang perlu kita ambil pelajaran dari sini, khususnya pada bulan-bulan Syawal ini. Terkadang sebagian masyarakat bulan Syawal itu adalah bulan pembolehan, yang kemarin dilarang dalam bulan Ramadan dibolehkannya dalam bulan Syawal. Iya. Nah, ini mungkin Ustaz bisa melihat ini dari segi yang lain, silakan Ustaz. Iya, terima kasih. Satu hal yang membuat saya menjadi bergetar adalah ketika di dalam keterangan ayat ini Allah menerangkan para ashabul A'raf dapat melihat para penghuni neraka. Iya, di hari akhirat nanti, apakah penduduk surga atau penduduk neraka, maka mereka dapat melihat satu sama lain. Ini adalah salah satu rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi penduduk surga, ketika melihat masyarakat neraka sedang diazab, maka ini maka mereka akan merasakan betapa besar rahmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, karena mereka mampu lepas daripada azab tersebut, yang merupakan azab yang tidak bisa difikirkan dan tidak bisa tergambarkan, karena begitu hebat, tidak mampu dicapai oleh logika. Allah. Ketika para penduduk neraka melihat penduduk surga mendapatkan nikmat, Maka sebenarnya ini adalah merupakan azab tambahan kepada mereka. Ya, seperti kalau gambarannya ada orang sedang kehausan, ada air di depannya tapi tidak bisa dia minum. Ini kan namanya menambah penderitaan. Ya, begitu juga dengan penduduk neraka ketika mereka melihat para penduduk surga mendapatkan kenikmatan, kenyamanan, maka semakin bertambah-tambahlah rasa penderitaan mereka selain daripada azab yang sudah Allah Subhanahu wa taala timpakan dalam bentuk pembakaran, penghancuran dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan Ashabul A'raf. Nah, yang menarik adalah ketika mereka melihat ini, yang terucap dari mulut mereka adalah doa. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Ini saya kira merupakan salah satu doa yang maksur ini Ustaz ya, yang bisa kita, yang selayaknya kita lantunkan di dalam doa kita. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya, terutama sekali di bulan Syawal kita saat sekarang ini, ketika kita berada dalam suatu kondisi yang lebih leluasa dibandingkan bulan Ramadan kemarin, karena sudah diperbolehkan. Maka salah satu doa yang juga layak untuk kita lantunkan di hadapan Allah, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil ghafilin. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami berserta orang-orang yang lalai. Iya. Kenapa? Karena ya seringkali bahkan banyak di antara kita ketika bulan Ramadan mampu menahan diri dari makanan, tapi ternyata di bulan Syawal ini semua dihambat. Akhirnya ujung-ujungnya gula naik, tensi naik, semua naik, bakal jadi penyakit. Iya kan? Oleh karena itu jangan jadikan bulan Syawal ini bulan untuk mengumbar kembali hawa nafsu kita, akan tetapi bagaimana ambisi yang besar, nafsu yang besar itu kita alihkan untuk melakukan perbuatan kebaikan. Ya. Kalau dahulu bulan Ramadan kita bersemangat betul membaca Al-Quran, maka sebenarnya ambisi yang besar membaca Al-Quran itu harus kita alihkan di bulan Syawal ini, bahkan untuk bulan-bulan selanjutnya. Kenapa tidak? Kenapa harus makan saja yang kita perbanyak, sedangkan membaca Al-Quran malah semakin sedikit? Saya kira itu Ustaz. Iya Ustaz, jadi saya juga melihat bahwa bagaimana Al-Quran ini dapat memberikan sebuah gambaran yang jelas bagi kita, aturan-aturan serta dorongan-dorongan yang baik agar kita tetap berada di dalam jalan-jalan kebaikan. Dan saya melihat inilah yang perlu diperbaiki pada kita dan masyarakat juga, bahwa perlu ada sebuah istiqomatul qalbi, keteguhan hati, konsistensi jiwa untuk tetap berada dalam nilai-nilai keadilan tadi. Kenapa? Karena saya melihat di sini betapa perlunya kita memperhatikan sebuah kenyataan bahwa orang-orang yang berada di dalam bulan Syawal ini banyak yang sengaja melanggar perintah Allah, yang kemudian mengumbar nafsu, yang pada bulan puasa mereka tahan, yang tidak boleh makan tapi sekarang betul-betul lepas kontrol. Nah, tentunya masuk kepada israf. Atau sebaliknya, mereka yang kemarin sudah berhenti minum minuman keras, atau katakanlah ketika bulan Ramadan dia berupaya untuk menghentikan hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi ketika begitu masuk bulan Syawal dia kembali kepada posisi semula. Jadi ini namanya orang-orang yang tanda-tanda Ramadannya tidak sukses, dan dia termasuk orang-orang yang khasirun, merugi. Ketika Jibril mengatakan celaka ya Muhammad bila seorang mendapati bulan Ramadan tapi tak diampuni dosanya. Apa kata Nabi? Allahumma amin. Nah, demikian juga tanda-tanda orang yang terampunkan dosanya pada bulan Ramadan, ada peningkatan-peningkatan dari segi pemahaman dan kesadaran yang signifikan pada diri pribadi dan juga pada kinerja seseorang. Nah, jadi itu Ustaz, mungkin saya melihat di sini yang perlu kita perbaiki, sumbangsi saran kepada masyarakat kita, sehingga pembangunan, sehingga harta yang diberikan Allah itu banyak manfaatnya, bukan terbuang-buang begitu saja. Iya, saya melihat juga salah satu tadi cara yang Ustadz katakan agar kita tetap istiqamah, istiqamatul qalbi di dalam bulan Syawal ini. Salah satu isyarat yang diberikan oleh keterangan Al-Quran ini adalah agar kita tetap konsisten di dalam melakukan kebaikan, amal saleh, tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di bulan Syawal ini tetap meningkat kebaikan kita. Maka salah satu caranya adalah dengan menumbuhkan rasa takut di dalam jiwa. Sebagaimana yang digambarkan dalam keterangan ini bahwa Ashabul A'raf mereka memohon kepada Allah agar dijauhkan dari orang-orang zalim karena mereka sudah melihat langsung bagaimana dahsyatnya azab yang sudah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut mereka lah menyebabkan mereka berdoa seperti ini. Nah, ketika kita masih berada di dunia, ketika Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka kita harus menanamkan rasa takut ini. Ya. Kalau tidak terbayang rasa takut kepada Allah, maka bayangkanlah rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kalau kita lihat dari riwayat para salafus salih, para sahabat dan juga salafus salih, maka mereka, kita akan mendapatkan mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah dan juga azab Allah. Di malam hari kita akan bisa mendengarkan, kalau kita hidup pada saat itu, akan terdengar tangisan di setiap rumah karena mereka begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka membaca Al-Qur'an, air mata mereka bercucuran. Tidak jarang kalau mereka diberikan nasihat, mereka itu malah pingsan, bahkan ada di antara mereka yang langsung mati karena merasakan rasa takut yang begitu besar di dalam jiwanya mendengar nasihat-nasihat yang sudah diberikan kepada mereka. Nah, permasalahannya adalah ketika saat sekarang ini kita menganggap diri kita masuk surga. Allah. Atau kita menganggap diri kita sudah ya masih. Orang lain yang masuk ke dalam neraka, kita yang aman-aman saja. Ini yeah. ini salah satu pemahaman yang salah sebenarnya. Tapi cobalah rasakan seandainya ketika kita mendapati keterangan atau nasihat tentang azab Allah, rasakanlah bahwasanya kita berada di tempat itu. Ini akan membuat kita semakin termotivasi untuk berbuat baik. Iya, jadi itu Ustaz. Jadi saya melihat di sini bagaimana manajemen diri itu dan future, pandangan-pandangan kita ke depan itu harus dirubah. Iya. Artinya apa sabda Nabi Muhammad SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Iya. Lihatlah orang yang paling di bawah kamu, jangan lihat orang yang di atas kamu. Dalam nikmat itu boleh, dalam rezeki dan dalam pemberian Allah. Karena dia sambung hadis tadi, zalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu akan lebih baik, akan sikap yang paling bijaksana agar kamu tidak menganggap enteng nikmat Allah. Nah, dalam urusan-urusan duniawi. Jadi saat ini kalau kita masih diberi Allah gaji tetap, misalnya ada pendapatan-pendapatan yang bisa membuat kita tenang, enak tidur malam, ada yang mau dimakan dan punya masa depan lah kalau bahasa kita. Iya. Kita harus juga ingat bahwasanya di sana banyak orang-orang yang nonsen sama sekali. Pendapatan tidak tetap, masa depan suram, ya dipenuhi dengan ketidakpastian, dan apalagi ditambah dengan nilai keilmuan yang sangat-sangat rendah sekali. Nah, maka di sini kita melihat bagaimana kemudian Allah memotivasi manusia agar bisa bersikap untuk meningkatkan amal ibadah, meningkatkan daya fikir dan kreativitas, serta menyuguhkan yang terbaik dari kehidupannya. Inilah yang akan kita coba untuk lihat dari berbagai segi, termasuk dari segi bagaimana kita bisa menjadi contoh tauladan bagi diri dan keluarga kita, Ustaz. Jadi kalau saya melihat, ya ayat ini sangat sangat menyentuh nilai-nilai keimanan kita. Bagaimana kebencian kepada kezaliman itu harus merupakan sebuah manifestasi kehidupan. Iya, betul sekali. Dan itu juga harus dapat digambarkan di dalam tingkah laku kita. Betul. Karena tidak hanya berguna bagi diri kita, orang lain yang akan melihat bagaimana sikap kita menjadi baik, bagaimana rasa takut kita kepada Allah membuat kita menjadi orang-orang yang zuhud, orang-orang yang kana'ah, orang-orang yang sabar di dalam menjalani kehidupan. Betul. Itu adalah salah satu bentuk dakwah ya kepada orang lain untuk meniru sikap kita. Iya. Ya, mudah-mudahan kita insya Allah akan diselamatkan dan juga masyarakat kita. Saya pikir, Ustaz. Jadi alhamdulillah pendengar RRI yang berbahagia, masih kami tetap mengucapkan selamat berlebaran Selamat mengadakan perjalanan dan silaturahmi-silaturahmi, memulai arisan-arisan silaturahmi yang sifatnya lebih besar. Kami berharap tetap kita berada di dalam jalur-jalur keislaman, dan insya Allah ya, kami ajak kita untuk tetap bersama di saluran radio kita ini pada pagi dan petang, dan mudah-mudahan ya, kita tetap bersama di dalam naungan ilahi. Kami tim Sabil Al-Azhar mengucapkan syukuran ala husni istima'ikum wa jazakumullahu khairan kasira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.